Buat segera warga besar yang punya racun putih, kami masuk pada sesi yang bergerak bersama DJ Kebo. Yang punya racun putih yang di rumah juga terima kasih ya. Alas Jati juga Pak Dico, Pak Golek juga thank you. Agus Ayono, Mas Yono, Gecek juga thank you. Nur Beci. Oke, ya. Yang punya Cakiru juga terima kasih Ucrit. Yang punya David Putra, Dugal, Ali Gajah juga thank you. Yang punya Pak Desu Sarlan, Mas Tameng. Yang punya Amra, Pak Desi Gajah juga Maman Kucing. Mereka Mas Aulon yang juga terima kasih ya. Segera warga besar yang punya racun putih thank you. Santri Belingnya di depan, Setan Eri. Alat Jati yang punya Kacung Mami JPS, Orlager, Rabotas. Yang punya Kali Judul juga thank you, Arak Tim, Mercedes. Ozo, DJ, Keput. Yang punya Putra WC, ya. Putra Sisi Andok, Greng Angger Bangset, Greng Sita, ya. Greng punya, yang punya Angel, Rawan Rutan. Orang di Putra PPO, Raja Jis, Putra Cikri, Putra BKL, Bolong Tim juga terima kasih, semua Reng. Yang punya Belegu juga thank you, Bertolong Cinta. Terima kasih buat rekan-rekan semua yang warga besar yang punya Banyu Towa Dukus Lipadi. Bekerja bareng bersama Tengah Rau di satu jam dan juga jasanya Level Action. Oke, buat rekan-rekan semua yang di rumah, kali buat rekan-rekan semua yang punya racun putih, dikeluarkan dulu bersama DJ-nya Kebut. Dari Kota Jepara, Asuhan, Diajek Edot, Arisa Marabulan, yang berdana Ilma Monica. Di belakang Ilma Monica, Lilis Amanda. Di belakang Lilis tersimpan satu dari cantik dari Kota Jepara yang punya dan yang jatuh kepada Edward Aris Namarabola, Resi Ananta, Lia Karsa. Segera warga besar yang punya baju towo racun putih juga terima kasih. Abah Lura besar sejarahnya juga thank you. Alas Jati Jong Jawa, Mercedes, Arati, Legu, Bos PK juga thank you ya. Putra PPU, Pani Golek yang di rumah bersama rekan-rekan semua ya. Kawasan Legaja juga terima kasih pada Ambras. Azwa, Orwa, yang punya skuter juga terima kasih ya. Dekker Dim juga thank you. Aha. Allah. Allah. Yang punya Putra Amuan, Serius Bolong Dim juga terima kasih thank you. Racun putih yang di rumah terima kasih. Oke, buat rekan-rekan semuanya, saya dihadirkan buat segera warga besar yang punya baju towo. Terima kasih thank you yang punya racun putih. Satu langkah ke depan, munculkan aksimu, Ilma Monica. Alright. Yang punya aja juga terima kasih saya punya Kacik Mami Oza. Oh. Yang punya warna itu juga terima kasih ya. Yang punya Kota Alaska dari Kota Jepara, Lilis Amanda, satu langkah ke depan, munculkan aksimu sayang. Yang punya Rancur Putih yang di depan, segera warga besar yang punya Bahayu Tawa Putra Cikri, Raja Jiswolong di Putra PPO, yang punya Lajan Orang Goreng Cik, yang punya Sukuar juga terima kasih. Santri Beling Setan Eli, yang punya Skuter Andang Jati Anger, yang punya Putra UBC Kitran Greg Anger, Jawa Santet, Bangset, Rawan Rotek. Oke. Oke, makasih Lilis. Oza, Oza. Di belakang Lilis Amanda ada Edot Arisa Parabola. Satu langkah ke depan, munculkan aksimu. Oza, yang satu ini yang punya kawasannya solusif dan yangnya all round Racun Putih. Segera panitia di depan juga terima kasih, thank you ya. Oza, all round Oza. Oza, Oza, Oza, Oza, Oza, Oha, Aha, Aha, Ora, Ora, Ora. Oke, makasih Eda. Di belakang Edo Tarisna, satu darah cantik dari kota Jemara yang punya kota ukir, ada Rosi Ananta. Satu langkah ke depan, munculkan aksimu yo. Yang cinta kuning, vitamin-vitamin, Racun Putih. Amputasi di rumah, kali jodoh JBS, CBK. Yang punya Belenggu juga terima kasih ya, Aratim Kali Jengklang. Yang punya RT itu Sasendul, Bangset, Kitra, Putra WC, Putra Abad. Yang punya Raja Jis, Putra PBO, Putra Cekri, Bolong Tim juga terima kasih ya, Belenggu. Bos Mega, yang punya suku Areng Lajan juga terima kasih. Santri Beling yang di depan, Kancing Mami Alas Jati, Apotas Oza. Aha, aha, aha. Oke, makasih Resi. Di belakang Resi Ananta, satu dana cantik yang punya GPT Jemara, Lia Kansa Aji, Aji Rakwan Aji Yunis Miller Bergul Ngewek Joko Rakwan Tabung. Alright, alright. Aha, aha. Oh wow. Aduh, aduh, Oza, Ora, Oza. Ora, Oza, Oza. Oke, makasih Lia Kansa. Yo, bareng-bareng juga sekarang ya. Alright, Oza, Ora, Ora, Oza, Oza. Oza, nomor satu. Anak buah Metisen. Kang Lawa, Raja Cinta sini kan. Go. Raja Cis Putra. Obisnya Racun Putih juga terima kasih ya. Bosa, bosa, bosa, kalwa, regel, hey, ya, ora, ora, bosa, bosa, cakulek, cakulek, terima kasih. Saya ada production Jakarta Audio Sound System. Yang punya Racun Putih, terima kasih ya. Resti digoyang di tengah yo. Aha. Aha. Mohai. Oza. Oza. Alra. Putra Cinta juga terima kasih. Racun Putih yang di depan Putra PPO lagi. Aza, Olra, Aza, Aza. Kita goyang lagi bro. Asak asak. Edok Arisna, Lia Gansa, Elma Wanika, Lilis Amanda. Hey. Oza, Oza. Banyu Tawa bergoyang. Ya biar Racun Putih yang dibuat, terima kasih ya. Azza, Azza, Zena, Wah, Allah, Azza, Osa, Osa, Osa, Osa, Azza, Azza, Azza. Sesuai warga sehari yang punya baju tawa terima kasih. Aja juga dari gue ya. Oke, yang berdana pada sesuai DJ bersama keluarga besar.